Nang ojo di mana aku kepanasan. Neng gelis yang sabar, bentar lagi sampai. Mang ojo di mana aku sudah bosan. Neng gelis di sini aman sudah datang. Berdoa saja, Neng harus tahu Amang ini.